menolong dan menyembur-nyemburkannya itu sangat menyedihkan, karena hanya akan menjadi sumber keributan berujung pada malapetaka yang pasti tak pernah diinginkan. Karena itu barang siapa yang setia, ia akan mengatakan fakta, tak menambah, tak menguranginya. Begitulah orang bijak akan berbicara. Belajar menjadi setia tak menyemburkan kebohongan akan menumbuh kembangkan harga diri di kehidupan. Karena menjadi orang dipercaya itu akan menjadi amat sangat menyenangkan. Pikirkan, jika orang melihat wajahmu lalu seakan membaca bohongmu, itu menyedihkan. Ribuan kata terucap, tak satu pun yang dipercaya, itu menyakitkan. Karena itu bijaksanalah di kehidupan, menjalani hari-hari supaya menjadi tepat arah dan tak pernah salah. Pikirkan supaya tiap langkah menjadi sangat berguna. Jangan menyebar kebohongan, karena hanya akan memberikan penyesalan. Kawan pergi berterbangan, tak pernah kembali. Namun mereka yang selalu belajar untuk saksi setia, mengatakan kebenaran dan tak pernah berbohong, penghargaan akan tiba. Datang silih berganti, tak kenal usai. Bukankah itu menjadi amat sangat menyenangkan? Tetapkan batinmu, jadilah orang yang bisa dipercaya dengan belajar tak mengumbar kebohongan.